Pusing karena umur sutuh. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Supasti kodeng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Paling beruntung kalau kau terima status sa istri kandung. Sio paling manis saat pakai gaun. Kakak sing mau sombong tong kawin kau naik gaun. Tinggal pilih tempat tong honeymoon di Paris, di Inggris atau tong di lemon nipis dan guling-guling. Adek kau cantik pipi congkai tang manis. Kakak sulapis cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Supasti kodeng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Jangan sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab mau ke tidak. Oh mau ke tidak. Jangan sampai setan berpihak. Nikah dinda bulan depan. Masalah budget itu gampang. Lagu babunyi tong badendang. Enak play song lagu disco dong. Mau pesta di kota atau di kampung tong. Yakin ada jadi takdir. Amin ada yang terakhir. Bilang dong tong nikah hari kah. Kan minggu tong PI. Selasa lanjut Paris. Manis mau nipis dan guling-guling. Adek kok cantik pipi congkai tang manis. Sulapis cinta di belis. Kau tahu aman saja kakak yang tangkis. Aman saja mau ngapain mau repot. Tunjangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. Supasti kodeng sabaran jalan aman. Kau tolong bilang cintakah tidak. Kau cintakah tidak. Sampai dukun bertindak. Kau tinggal jawab maukah tidak. Oh maukah tidak. Dan sampai setan berpihak. Pusada pakai pesta. Pusada rap rap rap. Pusada pakai joget. Pusada rap rap rap. Pusada rap rap rap. Rap rap rap rap rap rap rap rap. Pakai joget push rap rap rap. Push rap pakai pesta push rap rap rap rap. Push rap pakai joget push rap rap rap. Push rap rap rap rap rap rap rap rap rap rap. Push rap pakai joget push rap rap rap. Push rap pakai pesta push rap rap rap.